maka kita sedikit mengulang tentang hadis ini. Kita mulai. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika perang Khandaq, Sa'ad terluka, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membuatkan sebuah kemah untuknya di masjid supaya beliau dapat menjenguknya dari dekat. Muttafaqun alaih. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, untuk mengingatkan tentang metode kita pembacaan kitab Bulughul Maram, yaitu dengan cara pertama kita membaca hadisnya, kemudian yang kedua kita menyebutkan biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kemudian yang ketiga kita menerangkan hadis dan maknanya, kemudian yang keempat kita sebutkan derajat hadis yang kita baca, dan yang kelima kita ambil hukum dan pelajaran-pelajaran dari hadis tersebut. Ini kira-kira yang selalu kita kerjakan apabila kita mempelajari kitab Bulughul Maram. Yang pertama tadi sudah kita baca hadisnya, kemudian yang kedua yaitu biografi sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Aisyah binti Abi Bakar At-Taimiyah Al-Qurasyiyah. At-Taimiyah Al-Qurasyiyah. Dan beliau adalah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha, ibundanya orang beriman, dan setiap istri Nabi adalah ibundanya orang beriman. Dan beliau adalah afqahu nisa'il ummati 'alal itlaq, wanita yang paling faham agama secara mutlak dibandingkan seluruh wanita sealam semesta. Dibandingkan seluruh wanita sealam semesta. Dan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha meninggal pada tahun 58 Hijriah. Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau terkenal dengan beberapa sifat yang mulia yang semestinya dicontoh baik laki-laki ataupun khususnya perempuan. Contoh yang atau sifat yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah sabar dengan ujian yang didapati oleh beliau. Tatkala beliau diuji dengan kasus hadisatul ifk, yaitu kejadian kedustaan besar yang disebarkan oleh orang-orang munafik tentang diri beliau radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwa beliau telah menyeleweng dengan sahabat Nabi Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anha wa ardhaha. Akan tetapi Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga turun ayat yang menerangkan terlepasnya beliau dari segala tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang munafikun. Ini menjadikan pelajaran bagi kita, sabar mendatangkan solusi. Sabar mendatangkan jalan keluar. Kemudian keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, salah satu keutamaannya yang dimiliki oleh beliau, yaitu beliau adalah termasuk dari wanita yang paling termulia dibandingkan seluruh wanita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlu Aisyata 'ala sa'irin nisa ka fadli saridi 'ala sa'irit ta'am." Kemuliaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti kemuliaan makanan jenis sarid dibandingkan seluruh makanan. Dan as-sarid adalah sebuah makanan yang seperti bubur, kemudian ada kuahnya dicampur dengan daging. Dan itu termasuk makanan yang paling utama yang dimiliki oleh bangsa Arab pada saat itu. Keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha juga dilihat dari beliau adalah manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perempuan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man ahabbun nasi ilaik?" Siapakah orang yang paling engkau cintai? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aisyah." Kemudian Amr ibn As radhiyallahu anhu yang bertanya, "Qultu minar rijal?" Adapun dari laki-laki siapa? Faqala abuha, yaitu bapaknya Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwa keistimewaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha disebutkan dalam cerita beliau juga, yaitu di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra. Beliau menceritakan dan berbangga dengan keistimewaan ini, dan pantas beliau berbangga, bahwa beliau berkata, "Fuddiltu 'ala nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam bi 'ashr." Aku diistimewakan di atas istri-istri nabi dengan 10 perkara. Lalu beliau ditanya, "Wa ma hunna ya ummul mukminin?" Apakah itu wahai ummul mukminin? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Lam yankih bikran qattu ghairi." Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikahi perawan sekalipun selain aku. Siapapun tidak pernah beliau nikahi dari perawan selain Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan ini mungkin menjadi pertimbangan tersendiri bagi siapa yang ingin melakukan praktek poligami, maka perhatikanlah para janda sebelum perawan. Meskipun boleh menikah dengan perawan, buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan perawan. Walam yankih imra'atun abawaha muhajirani ghairi. Walam yankih imra'atan abawaha muhajirani ghairi. Dan tidak pernah, yang kedua, tidak pernah menikahi seorang wanita yang kedua orang tuanya adalah berhijrah selain aku. Kemudian yang ketiga, wa anzalallahu azza wa jalla bara'ati minas sama. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan terlepasnya aku dari tuduhan dari langit langsung atas kejadian Aisyah. Tidak pernah ada selain itu untuk Aisyah radhiyallahu anha. Selain itu kecuali Aisyah. Yang keempat, وَجَاءَهُ جِبْرِيلُ بِسُورَةِ مِنَ السَّمَاءِ فِي حَرِيرَةٍ. dan Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gambar ataupun potret potretku dari langit yang terletak pada kain sutra. Maksudnya kalau dulu, kalau sekarang kan ada kertasnya. Kalau dulu digambarkan pada kain sutra wajah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Jibril alaihissalam berkata, "Tazawwajha fa innaha imra'atuk." Kemudian Jibril mengatakan, "Nikahilah ia, sesungguhnya dia adalah istrimu." Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, "Wa kuntu aghtasilu ana wa huwa min ina'in wahid." Aku pernah mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Walam yakun yaf'alu dzalika bi ahad min nisa'ihi ghairi. Beliau tidak pernah melakukan itu kepada istri-istrinya selainku. Yang keenam, "Wa kana yanzilu alaihi alwahy wa huwa ma'i." Dan beliau sedang diturunkan wahyu dan beliau saat itu bersamaku. Belum ada, menurut Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, istri-istri Nabi yang seperti ini. Yang ketujuh, "Walam yakun yanzilu alaihi wa huwa ma'a ahadin min nisa'i ghairi." Ini sambungan yang keenam tadi. Dan tidak pernah beliau diturunkan wahyu dan beliau dalam keadaan bersama salah seorang dari istrinya selainku. Yang ketujuh, "Wa qabadallahu nafsahu wa huwa baina sihri wa nahri." Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang di pangkuanku, di antara leherku dan pangkuanku. Yang kedelapan, "Wa mata fil lailah allati yaduru alayya fiha." Yaitu, dan beliau meninggal di malam yang beliau sedang menggilir aku di dalamnya. Jadi itu adalah gilirannya, malam gilirannya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Yang kesembilan, "Wa dufina fi baiti." Dan dikuburkan di dalam kamarku. Ini keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha yang tidak pernah dimiliki oleh istri-istri selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin yang kesepuluhnya, berarti ucapan dari Jibril alaihi salam tadi, yaitu nikahilah dia. Nikahilah dia. Ini tambahannya yang ke-10. Saya ulangi, 10 keistimewaan Aisyah yang tidak pernah didapati oleh istri-istri Nabi alaihi wassalatu wassalam radhiyallahu anhunna. Tidak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi perawan kecuali Aisyah. Tidak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang wanita kedua orang tuanya sebagai muhajirin kecuali Aisyah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan terlepasnya Aisyah radhiyallahu anha tuduhan dari segala tuduhan oleh orang-orang munafik dari langit. Dalam kisah yang beliau dituduh berzina, menyeleweng dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Yang keempat, Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa gambaran ataupun diperlihatkan wajah Aisyah pada kain sutra. Yang kelima, Jibril alaihissalam memerintahkan untuk menikahi Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Yang keenam, Aisyah radhiyallahu anha pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu bejana. Yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan wahyu kepada beliau dan beliau bersama Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Yang kedelapan, Allah mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pangkuan Aisyah. Yang kesembilan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari menggilir Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Yang kesepuluh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah atau kamar Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis ini juga ada seorang sahabat Nabi yang perlu kita ketahui biografinya. Itu di sini disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata ketika perang Khandaq Sa'ad terluka. Sa'ad terluka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu wa ardhahu beliau nama aslinya Sa'ad bin Mu'ad al-Ausi, kunyahnya Abu Amr, dan masuk Islam di kota Madinah antara Bai'at Aqabah yang pertama dengan Bai'at Aqabah yang kedua waktunya, waktu masuk Islamnya. Dan yang memasukkan beliau ke dalam agama Islam setelah Allah memberikan petunjuk adalah Mus'ab bin Umair. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, setelah beliau masuk Islam, beliau mengislamkan Bani Abdul Ashal. Beliau mengislamkan Bani Abdul Ashal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut beliau sebagai Sayyidul Ansar, pemimpin kaum Ansar. Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala mengatakan As-Sayyid Al-Kabir Al-Shahid Ahadus Sabiqin Abu Amr Al-Ansari Al-Badri Ihtazzat limautih Arshur Rahman wa manaqibuhu mashhuratun fis sihahi wa fis siyar. Beliau adalah As-Sayyid, kemudian imam yang besar, seorang yang mati syahid, termasuk dari orang-orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam. Kunyahnya Abu Amr Al-Ansari Al-Badri, karena beliau ikut peperangan Badar. Akibat kematiannya, arasnya Allah Ar-Rahman bergetar. Salah satu keistimewaan dari Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Dan keistimewaan-keistimewaan beliau sangat banyak sekali. Beliau juga termasuk orang yang ikut peperangan Uhud. Abu Sufyan mengatakan, Manis Sa'dan, siapakah dua orang yang mulia? Kemudian Abu Sufyan mengatakan, Huwa wallahi Sa'ad ibn Mu'ad wa Sa'ad ibn Ubadah. Dua orang yang bahagia di dunia dan di akhirat adalah Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Dan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, beliau ini ketika peperangan Khandaq tahun kelima Hijriah terkena luka di akhalnya. Akhal artinya adalah irqun fi dhira' yafsud. Akhal adalah urat di dalam betis yang sangat mengeluarkan banyak darah. Nah, beliau ketika peperangan Khandaq terkena ini. Terkena luka pada akhalnya. Dan darahnya terus mengalir, tidak pernah berhenti sampai sebulan. Setelah sebulan baru meninggal. Dan kejadian itu pada bulan Dzulqa'dah tahun kelima Hijriyah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtazzal 'arsy limauti Sa'ad ibn Mu'adz." Arsy-Nya Allah bergetar karena wafatnya Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu arda. Dan beliau saat meninggal pada waktu itu berumur 37 tahun. Dan dikuburkan di Baqi'. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada poin yang ketiga, makna dari hadis ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, dia berkata, ketika perang Khandaq. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peperangan Khandaq terjadi pada tahun kelima Hijriah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahun kelima Hijriah bulan Syawal, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh seluruh aliansi kekafiran dan kemusyrikan, dari mulai Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir Quraisy, dan termasuk di dalamnya adalah Bani Quraidah, yang semestinya Bani Quraidah telah melakukan kesepakatan damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Sa'ad bin Mu'adz. Melakukan kesepakatan damai melalui Sa'ad bin Mu'adz dengan kaum muslimin, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kebiasaan Yahudi, yaitu Yahudi membatalkan perjanjiannya dan berkumpul dengan aliansi kekafiran dan kemusyrikan. Kemudian diserbulah, dikepunglah kota Madinah pada tahun kelima Hijriah di bulan Syawal. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas saran Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu warḍa membuat parit yang disebut dengan Khandaq. Khandaq artinya parit, maka disebut dengan peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq nama lainnya juga adalah Ahzab. Peperangan Ahzab. Karena seluruh hizib-hizib, seluruh kelompok-kelompok musuh Islam berkumpul untuk memerangi kaum muslimin di kota Madinah. Dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau berdoa kepada Allah bahwa janganlah beliau diwafatkan kecuali melihat Bani Quraidah dihinakan di hadapan mata beliau. Oleh karenanya ketika beliau terkena luka pada peperangan Khandaq, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa beliau ke Masjid Nabawi untuk membuat kemah agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah menjenguk Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dan juga agar terjadi pengabulan doa Sa'ad bin Mu'adz. Dan benar bahwasanya ketika Banu Quraidah radhiyallahu anhu kalah dalam peperangan, maka dibawa Bani Quraidah di hadapan Sa'ad bin Mu'adz, dan akhirnya mereka dibunuh di depan Sa'ad bin Mu'adz. Dan itulah yang menjadi pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap doanya Sa'ad bin Mu'adz. Doanya yaitu agar Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan beliau kecuali melihat Bani Quraidah dari kaum Yahudi yang sudah menggagalkan perjanjian dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diwafatkan, untuk dihinakan sebelum wafatnya. Itulah yang terjadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perang Khandaq sekali lagi terjadi pada bulan Syawal tahun kelima Hijriah. Kota Madinah dikepung oleh orang kafir Quraisy dan sebagian dari kabilah-kabilah Najd, yang mana para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pengepungan itu sekitar 25 hari. Dan kaum muslimin membuat parit di utaranya kota Madinah. Ketika kaum muslimin mengetahui tentang perkumpulan ataupun kelompok-kelompok kekafiran dan kemusyrikan ingin menyerang kota Madinah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan kaum muslimin dan mengembalikan orang-orang kafir kepada daerahnya masing-masing, lam yanalu khaira, mereka tidak mendapatkan kebaikan apa-apa, dan Allah memenangkan kaum muslimin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika perang Khandaq, Sa'ad terluka. Terluka, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, terlukanya di akhal. Akhal itu sebuah urat yang ada pada betis, yang kalau keluar darah pada urat tersebut, maka akan keluar darah yang sangat banyak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatkan kemah untuknya di masjid. Lihat di sini hadisnya, kalau Anda lihat, fil masjid, di masjid, al masjid, di situ kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al di sini adalah lil ahd adz-dzihni, al masjid. Kalau kita lihat terjemahannya, sebuah kemah untuknya di masjid. Masjid mana? Masjid yang sudah dikenal dalam pikiran kita, disebut dengan al-ahad az-zihni, yaitu masjid yang sudah terkenal dalam pikiran kita, yaitu Masjid Nabawi, Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya beliau mudah, supaya beliau dapat menjenguknya dari dekat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud menjenguk dari dekat, karena rumah Rasulullah SAW berada di samping masjid. Dan ini termasuk keistimewaan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Baik, itu makna hadis. Poin yang keempat, yaitu derajat hadis. Derajat hadis muttafaqun alaih. Muttafaq alaih artinya hadis ini disepakati atasnya oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini istilah yang dipakai oleh Al-Hafidz Ahmad ibn Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Muttafaq alaih. Beliau pertama-tama yang menyebutkan hadis ini muttafaq alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan mereka sepakat untuk meriwayatkannya di dalam kitab sahih mereka. Baik. Poin yang kelima, yaitu hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hukum dan pelajaran dari hadis ini adalah, hadis ini menunjukkan bolehnya membuat tenda atau kemah di masjid untuk orang yang sakit. Untuk orang yang sakit, jika ada keperluan. Jika ada keperluan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan bahwa wajib memuliakan orang yang mulia dalam Islam. Dan ini termasuk adab dalam agama Islam. Orang yang mulia, orang yang mempunyai kedudukan, maka kaum muslimin wajib untuk memuliakannya. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu termasuk yang mulia di dalam agama Islam. Kemudian beliau as-sabiqun al-awwalun, termasuk orang yang generasi pertama masuk dalam agama Islam. Kemudian perang Badar, kemudian perang Uhud, bahkan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu termasuk orang yang pemberani tatkala di peperangan Uhud. Maka ini wajib untuk memuliakan mereka. Termasuk adab dalam agama Islam memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bolehnya tidur di masjid. Bolehnya tidur di masjid. Karena ketika dibuatkan kemah atau tenda, maka pada saat itu otomatis Sa'ad bin Mu'adz akan istirahat di tenda tersebut, dan tenda tersebut atau kemah tersebut berada dalam masjid, menunjukkan bolehnya tidur di dalam masjid. Dan perihal tidur dalam masjid, banyak sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang tidur dalam masjid. Di antaranya kisah Ali bin Abi Thalib, sehingga beliau mempunyai kunyah Abu Turab, bapaknya pasir, karena beliau tidur di masjid. Tatkala mempunyai permasalahan dengan keluarganya, maka beliau pergi ke masjid dan tidur di masjid, dan pasir menempel pada tubuh beliau. Maka disebut oleh Rasulullah SAW Abu Turab, "Qum ya Aba Turab." Bangunlah wahai bapaknya pasir. Baik, azan dulu, silakan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa masjid bukan hanya untuk sholat di zaman dahulu. Di zaman Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, masjid bukan hanya untuk sholat. Akan tetapi masjid juga untuk menimba ilmu, kemudian untuk musyawarah, kemudian untuk menghukumi beberapa kejadian dan perkara. Ini fungsi-fungsi masjid yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran tentang hati sebenarnya agak menyimpang jauh, tetapi masih berkenan dengan Sa'ad bin Mu'adz. Ada hadis menarik, atau sebut saja pelajarannya adalah, setiap orang yang dikubur pasti akan disempitkan kuburannya, siapapun dia. Dan jika dia orang beriman, maka setelah itu akan dilapangkan kembali kuburannya. Tapi semua yang dikubur, dan ini membuat kita semakin mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan hari itu. Semua yang dikubur pasti kuburannya akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tulang belulangnya menjadi satu. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga oleh Imam Ahmad bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri daghtatan. Walau kana ahadun najiyan minha, naja minha Sa'ad ibn Mu'adz." Sesungguhnya kuburan mempunyai penyempitan. Kalau seandainya seorang ada yang selamat dari penyempitan di dalam kubur, niscaya yang selamat adalah Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu wa arda. Ini menunjukkan bahwa sampai Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu yang ketika meninggal arasnya Allah bergetar saking mulianya Sa'ad bin Mu'adz, Akan tetapi ketika meninggal dimasukkan ke dalam kubur, tetap kuburannya disempitkan. Yang menjadi pertanyaan sekarang, ketika kita disempitkan kuburan kita, apakah kita akan dilapangkan kembali sebagaimana Sa'ad bin Mu'adz dilapangkan? Maka ini perlu persiapan. Ini perlu persiapan diri untuk menghadapi hari tersebut. Lihat hadis yang lain, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, "Hadzal ladzi taharraka lahu al-'arsy wa futihat lahu abwabus sama' wa shahida 70,000 min al-mala'ikah laqad dhamma dhammatan thumma furija 'anhu." Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu wafat. Ini orang yang bergetar karenanya arsy Allah Subhanahu wa taala. Terbuka pintu-pintu langit. Kemudian 70 ribu malaikat menyaksikannya. Ya subhanallah. Luar biasa. 70 ribu malaikat menyaksikan kematiannya. Dibukakan pintu-pintu langit untuknya. Bergetar arusnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh kuburannya telah disempitkan dengan sesempit-sempitnya. Summa furija'an. Kemudian dilapangkan kembali atas beliau. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, ketika kita nanti pasti disempitkan kuburan kita, apakah dilapangkan kembali? Maka persiapkan untuk hari itu. Dan mempersiapkan hari itu akan melupakan kita dengan cita-cita, angan-angan yang terlalu tinggi untuk dunia. Karena siapa man mata qamat qiyamatu. Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Yang dikatakan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Baik, hadis selanjutnya. Hadis yang ke-272. Wa anha qalat رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menutupi saya. Ketika itu saya sedang melihat orang-orang Habasyah bermain dengan tombak di dalam masjid. Al-hadis muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sudah kita pelajari tadi, dia berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi saya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menutupi saya, maksudnya di sini adalah Rasulullah SAW dengan badannya menutupi Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu saya sedang melihat orang-orang Habasyah. Habasyah, mereka adalah salah satu jenis kabilah dari negeri Sudan. Dan mereka adalah penduduk daerah Habasyah yang orangnya disebut dengan Habasyi, negaranya disebut dengan Habasyah, orangnya disebut dengan Habasyi. Dan untuk daerah saat ini, Habasyah adalah disebut dengan Ethiopia, yaitu Afrika Timur. Afrika Timur. Ulun jigin kada tahu sana. Yang penting dia adalah Afrika Timur. Dan ibu kotanya disebut dengan Addis Ababa. Addis Ababa. Dari utara dia bersinggungan ataupun berdekatan dengan Eritrea, dari timur dengan negara Somalia, dari barat dengan negara Sudan. Islam masuk ke sana pada abad ke-7 Hijriah. Islam masuk ke sana pada abad ke-7 Hijriah. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi saya. Ketika itu saya sedang melihat orang-orang Habasyah bermain dengan tombak. Di sini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan bermain, kita bisa ambil riwayat dari riwayat Muslim, yal'abuna fil masjid bisyarabihim. Artinya mereka main-main di dalam Masjid Nabawi. Dan kata-kata bermain sebutkan yutlaqul la'bu ala kulli ma yul'abu bih. Bermain-main di sini maksudnya memain-mainkan hirab. Hirab artinya adalah tombak. Hirab jamak daripada hirbah. Jamak dari hirbah, wa hiya alatun qasiratun minal hadid. Dia adalah sebuah alat yang pendek yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam. Tustamalu fil harb. Dipakai ketika berperang. Berarti tombak kecil. Ya. Al-hirabah, tombak kecil. Kalau ingin gambarnya, perhatikan. Dan biasanya dia sangat pendek yang bisa digunakan oleh orang-orang. Ini beberapa gambar yang saya dapati. Nah, ini al-hirba. Tombak kecil yang depannya itu tajam. Ya, cukup. Ini namanya al-hirbah. Dipakai biasanya untuk bermain-main pada hari-hari bergembira. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam masjid sama. Kalau Anda lihat hadisnya fil masjid. Saya sebutkan tadi al di sini apa nama bahasa Arabnya? Lil ahdi adz-dzihni. Untuk al di situ adalah untuk kenangan yang sudah sering terpatri di dalam pikiran kita. Jadi yang dimaksud masjid di sini masjid apa maksudnya? Masjid Nabawi. Berarti main-main di masjid. Ya. Bermain-main di dalam masjid. Ini diperbolehkan. Bahkan untuk bermain-main otomatis tidak mungkin jalan-jalan, tetapi kan bergerak-gerak, berjingkak-jingkak. Maka ini diperbolehkan. Dan itu pada saat hari Id. Ya. Baik. Hadis muttafaqun alaih. Sama maksudnya sudah dipahami. Kemudian poin yang ke-5, hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bolehnya bermain dengan senjata, dari senjata-senjata berperang di dalam masjid. Bolehnya bermain dengan senjata, dari senjata-senjata berperang di dalam masjid. Termasuk di dalamnya adalah perkara-perkara yang menguatkan ketika berjihad. Seperti misalkan panah, tambang, mungkin tali tambang agar kuat, agar kokoh. Maka ini termasuk di dalamnya. Dan ini semua adalah untuk melatih keberanian. Melatih syaja'ah, keberanian. Dan juga salah satu fungsinya adalah untuk ta'liful qulub, untuk menyatukan hati, untuk menyatukan hati. Fungsinya yang lain adalah menjelaskan tentang kemudahan dan keringanan agama Islam. Jadi Islam itu tidak melulu sholat di masjid, zikir, gak pernah ketawa, doa. Ada juga hari-hari bergembiranya. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin melarang orang-orang Ethiopia itu ketika bermain-main di masjid. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Da'hum ya Umar, biarkan mereka wahai Umar." Nah, ini sekali lagi pelajaran pertama dari hadis ini, bahwa ini hadis menunjukkan bolehnya bermain-main dengan alat perang berjihad di jalan Allah di dalam masjid. Fungsinya yaitu melatih berperang, melatih keberanian, memberitahukan tentang kemuliaan dan keringanan kemudahan agama Islam, dan juga menyatukan hati. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa bolehnya seorang perempuan melihat kepada para lelaki tanpa melihat dengan seksama, tanpa melihat dengan secara sendirian. Jadi para lelaki. Ustaz, di belakang itu kan ganal benar pipi. Bagaimana? Maka jawabannya, ini salah satu hal yang sebenarnya agak susah untuk dihindari, dan bisa sebenarnya. Cuma kadang-kadang di dalam beberapa pelajaran kita memperlihatkan sesuatu, menulis sesuatu yang perempuan pun ingin mendapatkan maksimal. Dan kalau seandainya saya sedang tidak menulis, maka jangan terlalu diitih-itihinya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh para ulama, hadis ini tidak menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha melihat kepada wajah-wajah laki-laki tersebut. Tetapi yang mereka lihat adalah permainan. Yang Aisyah radhiyallahu anha lihat adalah permainannya dan apa yang mereka lakukan, dan tidak melihat kepada person-person dari para lelaki tersebut. Karena dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, yasturuni biridaihi likai anzuru ila la'bihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupiku dengan kainnya agar aku bisa melihat kepada permainan mereka. Lihat kata-katanya detil kan, permainan mereka. Jadi orangnya bukan yang dilihat, bukan orangnya yang dilihat, tetapi apa, permainannya yang dilihat. Jadi ini perlu ditekankan, antum catat itu ya, bahwa pelajaran kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya perempuan melihat para lelaki. Dan hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha melihat kepada permainan para lelaki tersebut. Lihat, perhatikan perkataan Al-Qadhi Iyad rahimahullah, fihi jawazu nadharin nisa ila fi'lir rijal. Di dalamnya terdapat kebolehan melihatnya para perempuan kepada para lelaki demi tujuan seperti ini, bukan kepada orang-orangnya, per-personnya, akan tetapi kepada apa yang mereka perbuat. Lihat Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, "Al-ittifaqu ala tahrimi nadhari al-mar'ah ila wajhi ar-rijal al-ajnabi idza kana maqrunan bi syahwah." Ini catat baik-baik. Telah disepakati oleh para ulama akan haramnya seorang wanita melihat kepada wajah lelaki yang bukan mahramnya jika dibarengi dengan syahwat. Ya. Jika dibarengi dengan syahwat. Ini haram. Kesepakatan para ulama rahimahullahu taala. Baik, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah baiknya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Kepada istrinya. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa kebiasaan orang-orang Ethiopia cinta kepada permainan dan tarian. Sampai sekarang toh orang-orang Afrika itu pintar-pintar menari, dancing, ya, kemudian juga dan bermain-main, termasuk dalamnya sepak bola. Saya punya cerita, dulu saya nonton di sebuah video, ada orang Afrika pura-pura jadi dukun, kemudian dia taubat. Dukun palsu ini kemudian bercerita, saya dulu sebenarnya bukan dukun, tapi orang-orang percaya saya dukun, maka akhirnya sudah dijadikan aja. Akhirnya datanglah sebuah klub sepak bola kepada saya. Kemudian setelah itu, klub itu minta dijampi-jampi. Dijampi-jampi di badannya, kemudian di kakinya. Ternyata setelah pertandingan, klub itu datang marah-marah karena kalah. Kamu pendusta, kamu dukun gadungan, dan semisalnya. Sebentar, kata si dukun gadungan dari Ethiopia ini. Kalian kalah kenapa? Di menit terakhir terdapat sundulan kepala dari pihak musuh. Maka dia mengatakan, kalau begitu bukan salah saya. Kenapa? Karena kalian tidak minta dirajah di kepala. Ini subhanallah, dukun gadungan. Ya, jadi mereka terbiasa memang untuk bermain dan juga menari. Kemudian pelajaran selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kejadian ini terjadi pada pada hari Id. Ini menunjukkan bahwa hari Idul Fitri, Idul Adha, hari bersuka cita, bergembira ria. Bahkan, kalau boleh saya katakan, semestinya kaum muslimin bergembira, bersuka cita, naik pinang, kemudian makan kerupuk, kemudian tarik tambang, ya. Itu juga bukan hanya ketika 17-an, tetapi hari Idul Adha dan Idul Fitri itu lebih utama. Ya, karena Islam mengajarkan akan hal itu. Kemudian pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa agama Islam agama yang juga mengenal kemudahan dan kelapangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'hum li ta'lama al-yahudu anna fi dinina fushah wa anni bu'ithu bil hanifiyyati samhah." Wahai Umar radhiyallahu anhu, biarkan mereka main-main di masjid agar kaum Yahudi tahu bahwa di dalam agama kita juga ada kelapangan. Ada acara main-main, ada acara senang-senang, sukacita, dan agar mereka tahu bahwa aku diutus dengan agama yang lurus, menyembah hanya kepada Allah dan mudah. Agama yang lurus dan mudah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Hadis selanjutnya. Hadis 273. وعنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث متفق عليه. Sebelumnya maksud al-hadis itu maksudnya gini, hadisnya panjang gitu loh maksud. Makanya disebutkan al-hadis, itu maksudnya hadisnya panjang. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani hanya mengambil sebagian hadis yang diperlukan dalam bab ini karena berkaitan dengan masjid. Karena berkaitan dengan masjid. Makanya kata-kata al-hadis itu maksudnya hadisnya panjang. Tetapi beliau mengambilnya hanya yang sesuai dengan yang beliau perlukan yang berkaitan dengan masjid. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Aisyah sudah lewat, ada seorang wanita hitam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan walidah, ya. Catat ini baik-baik. Walidah artinya adalah budak yang berkulit hitam. Ada seorang wanita hitam, maksudnya wanita berkulit hitam. Yang sebelumnya sebagai budak. Ya, sebelumnya sebagai budak. Memiliki sebuah kemah di dalam masjid. Ia biasa mendatangiku lalu berbincang-bincang bersamaku. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini adalah kemah. Di sini khiba, khiba ya, artinya kemah. Bacaannya khiba bukan khaba. Kha-nya pakai kasrah, khiba. Ya, lihat bahasa Arabnya, kana laha khiba'un fil masjid. Bahwa budak wanita ini mempunyai khiba, yaitu kemah di dalam masjid. Ia biasa mendatangiku lalu berbincang-bincang bersamaku. Hadisnya mafhum ya, bahwa ada seorang wanita walidah. Walidah di sini disebutkan hiyal amah. Dia adalah budak. Wa hiya fil asl al mauludah sa'ata tulad. Thumma utliqa 'ala al-amah wa in kanat kabirah. Artinya dia sebenarnya adalah seorang budak yang melahirkan anak perempuan. Jadi gini, Pak. Kalau ada seorang budak wanita, dia bergaul dengan laki-laki yang bukan budak, kemudian melahirkan laki-laki, ini anak laki-laki ini tidak jadi budak. Kenapa? Karena bapaknya merdeka. Ya, tapi kalau seandainya anaknya perempuan, maka menjadi budak. Ya, menjadi budak. Intinya walidah adalah budak wanita dan biasanya berkulit hitam. Biasanya berkulit hitam. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, budak ini sering berbincang-bincang dengan Aisyah radhiyallahu anha, yang menjadi inti pendalilan adalah bahwa beliau memiliki kemah di dalam masjid. Baik. Pelajaran yang kita bisa ambil, hadisnya muttafaq alaih, hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada keraguan di dalamnya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bolehnya seorang wanita berdiam di masjid. Berdiam di masjid, bahkan untuk tidur di dalamnya. Berdiam di masjid, bahkan untuk tidur di dalamnya. Tetapi ini di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dilihat kalau di zaman kita pun, kalau seandainya aman, maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak aman, maka rumahnya adalah benteng terkuatnya. Wa qarna fi buyutikunna. Diamlah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Jadi ini hadis bolehnya seorang wanita berdiam diri di masjid, tentunya dilihat dengan keamanannya. Kalau berdiam berarti tidur juga dalamnya. Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah bahwa sebagian ulama berpendapat dengan hadis ini bolehnya wanita haid berdiam di dalam masjid. Bolehnya wanita haid berdiam di dalam masjid. Dari mana Ustaz? Kan enggak disebutkan bahwa beliau haid. Karena wanita setiap bulan tidak terlepas dari haid. Ini secara sekilas dalilnya bolehnya wanita haid berdiam di dalam masjid. Nah, untuk urusan wanita berdiam dalam masjid, hadisnya permasalahannya terjadi khilaf di antara para ulama. Wanita haid berdiam dalam masjid terjadi khilaf, dan mengetahui hukum ini penting untuk zaman sekarang. Kalau ada kajian-kajian kemudian dia ingin hadir di masjid padahal dia haid, bagaimana? Maka jawabannya khilaf, terjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan, jumhur ulama mengatakan haram karena disamakan dengan junub. Jumhur ulama mengatakan apa? Haram. Wanita haid berdiam diri di masjid haram. Kenapa? Karena disamakan dengan junub. Sedangkan ulama peneliti sebagian mengatakan bahwa makruh. Ya, karena belum ada dalil khusus yang melarang wanita haid masuk ke dalam masjid, makruh. Sedangkan wanita asal hukumnya boleh ke masjid, siapapun dia. Wanita suci ataupun wanita haid. Makruhnya karena ditakutkan tercecer darah haidnya di dalam masjid. Ya. Adapun pendapat jumhur yang menyamakan antara wanita haid dengan junub, maka ini penyamaan atau qiyas ma'al fariq. Analogika dengan sesuatu yang kosong. Kenapa? Karena orang junub akan lepas dari junubnya kalau dia mandi junub. Sedangkan wanita haid terlepas dari haidnya kalau dia berhenti dari haidnya. Dan itu memakan waktu yang lama. Berarti tidak bisa disamakan hukum junub dengan hukum haid. Makanya saya sering mengatakan untuk hati-hati seorang wanita mengambil pendapat jumhur. Tetapi untuk kebolehan, maka seorang wanita, untuk dalil, seorang wanita dimakruhkan saja untuk wanita haid dimakruhkan saja untuk duduk di dalam masjid. Allahu a'lam. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya, hadis yang sebelum terakhir. Ini hadis terakhir pada pertemuan ini. Hadis yang ke-274. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa hadis yang 273 sama pendalilannya, bahwa bolehnya membangun kemah di dalam masjid. Itu inti pendalilannya. Bolehnya membangun kemah di dalam masjid. Baik, hadis yang ke-274. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-buzaqu fil masjidi khati'atun wa kaffaratuha dafnuha, muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, meludah di dalam masjid adalah suatu kesalahan dan tebusannya adalah dengan memendamnya, muttafaqun alaih. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Siapa beliau? Anas bin Malik. Nama lengkapnya Anas bin Malik bin An-Nadhr bin Dhabdhab. Ya, ada yang hafal karena namanya unik, Dhabdhab. Ya. Boleh dikasih nama anak Abu Dhabdhab. Ada dulu saya di kampus kunyah, ada orang saya berkenalan dengan dia. Siapa namamu? Fulan. Siapa kunyahmu? Abu Dhabdhab. Wah, mantap saya bilang. Abu Dhabdhab. Anas bin Malik bin Nawar bin Dhabdhab. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik, beliau khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau yang mendapatkan doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Allahumma barik, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya. Dan berkahilah untuknya di dalam apa yang engkau berikan kepadanya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau termasuk sahabat yang masih muda yang banyak meriwayatkan hadis. Yang masih muda yang banyak meriwayatkan hadis. Yang ingin saya ambil pelajaran di sini tentang banyak meriwayatkan hadis. Hidup itu tidak bisa angan-angan. Harus usaha. Enggak bisa kalau Anda ingin hafal Quran kemudian berangan-angan. Kemudian hafal gitu. Enggak bisa. Harus usaha. Nah, sama Anas bin Malik juga begitu. Kenapa beliau sampai mendapatkan menjadi seorang mukthirinal riwayah fil hadis, termasuk sahabat-sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis? Karena ada usaha dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah orang ingin bertaubat harus ada usaha. Orang yang ingin beribadah kepada Allah harus ada usaha. Ingin bangun malam harus ada usaha. Usaha jam beker sana, jam beker sini, bangunkan istri dan semisalnya. Harus ada usaha. Ingin ngelamar harus ada usaha. Ngelamar satu, ngelamar yang kedua harus ada usaha. Ya. Usaha. Jadi Islam itu mengajari kita untuk mengambil sebab, dan itu tidak menafikan tawakal. Mengambil sebab dan itu tidak meniadakan rasa bertawakal kepada Allah. Ini pelajaran menarik dari seorang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Anas bin Malik wafat pada tahun 93 Hijriah. Wafat pada tahun 93 Hijriah. Nah. Kita lanjut makna hadis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meludah al-buzaq, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada bisa dengan zai al-buzaqu, bisa dengan al-busaqu, dua bisa ya, dengan sad, dengan zai atau sad, dua-duanya bisa ya, itu adalah sama. Bisa juga dengan sin al-busaqu, al-busaqu, sin, buzaqu, busaqu, busaqu, ini sama artinya meludah. Kalau dalam bahasa Arabnya, ma'ul fam idza kharaja minhu, air yang ada dalam mulut kalau keluar disebut ludah, disebut buzaq atau busaq atau busaq ya. Air yang ada dalam mulut kalau keluar disebut ludah. Dalam bahasa Arabnya buzaq atau busaq atau busaq. Kalau masih di dalam mulut, maka dalam bahasa Arabnya riq. Riq. Kalau masih di dalam mulut disebut dalam bahasa Arabnya riq. Kalau bahasa Indonesianya apa? Riq. Hah? Air liur. Ya, air liur. Nah, ini itu istilah-istilah ya. Meludah. Jadi yang dimaksud meludah di sini adalah tadi, yaitu air yang di dalam mulut dikeluarkan, maka disebut dengan buzaq. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meludah di dalam masjid adalah suatu kesalahan. Maksud kesalahan dosa berarti. Ya. Maksud kesalahan di sini maksudnya adalah dosa. Kesalahan maksudnya adalah dosa. Dan tebusannya adalah dengan memendamnya. Apa yang antum pahami? Dan tebusannya adalah dengan memendamnya. Maksudnya boleh ngeludah kalau dipendam gitu? Hah? Hah? Iya, maksudnya gini. Apa yang antum pahami ketika dan menebus kesalahannya dengan memendamnya? Maksudnya bolehkah kita meludah kemudian kita pendam? Begitukah? Ataukah dari awal hukumnya meludah tidak boleh? Kalau terjadi baru dipendam. Mana yang kita ambil dari dua ini? Maksudnya boleh meludah kemudian dipendam atau tidak boleh meludah? Hah? Hah? Tidak boleh. Ini bukan berarti hadis ini bukan berarti mengajari kita untuk mudah di masjid. Disangiti kasih fulbian. Ya. Aku rendam aja sidin. Ya, ini enggak. Maksud hadisnya adalah kalau terjadi juga, ya. Kalau orang misalkan tidak tahu, terjadi juga, maka akhirnya dia dipendam dengan pasir. Tuh. Tapi bukan berarti boleh meludah. Bukan. Ya, nanti di laundry terus di ini karpetnya. Bukan, ya. Nah, kenapa dengan pasir? Karena dulu tidak ada lantai kecuali pasir. Tidak ada lantai kecuali pasir. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kita ambil pelajaran di dalamnya adalah wajibnya menjaga kebersihan masjid. Wajibnya menjaga kebersihan masjid. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah hadis ini terlihat terjadi pertentangan dengan hadis lain. Hadis ini terlihat terjadi pertentangan dengan hadis lain. Yaitu hadis Anas bin Malik juga dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga. Falyabsuq an yasarihi tahta qadamihi. Hendaknya kalau seandainya di seseorang ingin meludah, maka hendaklah dia meludah di arah kirinya di bawah kakinya. Nah, ini kan berarti menunjukkan bolehkannya meludah di bawah kaki sebelah kiri. Nah, bagaimana ini para ikhwah? Maka lihat penjelasan dari Imam Nawawi. Bagaimana cara menggabungnya? Catat nanti ya. Nanti akan saya diktekan. Nanti saya akan saya baca dulu. Huma umuman. Dua hadis ini umum. Yang satu mengatakan bahwa meludah di masjid sebuah kesalahan umum. Yang satu mengatakan bahwa hendaklah dia meludah di bagian kirinya di bawah telapak kakinya. Ini umum. Lakinnal izna fil basqi idza lam yakun fil masjid wa yabqa umumul khathiyah idza kana fil masjid min duni takhsis. Akan tetapi diizinkan untuk meludah tatkala salat kalau seandainya bukan sedang di dalam masjid. Misalkan dia salat sendirian kemudian ada dahak yang mau tidak mau harus dikeluarkan, masa ditangguk, ya, maka mau tidak mau dia harus meludah. Nah, kalau terpaksa dia harus meludah, maka dia meludahnya di bagian kiri di bawah telapak kaki. Di zaman kita sekarang ada apa? Ada tisu. Adapun hadis yang kita baca sekarang ini adalah tetap pada keumumannya larangan meludah di dalam masjid. Begitu cara menggabungnya. Paham? Bagaimana cara menggabungnya? Catat. Hadis tentang bolehnya meludah di bawah telapak kaki tatkala sholat. Saya ulangi. Hadis tentang bolehnya meludah di bawah telapak kaki hadis tentang bolehnya meludah di bawah telapak kaki dimaksudkan di luar masjid. Sedangkan larangan meludah dimaksudkan di dalam masjid. Pelajaran terakhir dari hadis ini adalah yaitu wajibnya mengagungkan hal-hal yang dihormati di dalam agama Islam. Di antaranya masjid Allah. tempat yang paling Allah sukai. Wajibnya mengagungkan hal-hal yang dihormati dalam agama Islam, di antaranya masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah selesai kajian kita dan insyaallah taala kita lanjutkan nanti pada hadis yang ke-275. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Nah, jika ada pertanyaan. Apakah juga masjid bisa digunakan untuk akad nikah? Maka jawabannya, iya bisa. Akan tetapi tidak wajib akad nikah di dalam masjid. Karena sebagian ada yang beranggapan, ini baru nih, saya baru dapat ya fenomena baru. Wahai saudaraku, hati-hati menjadikan seseorang sebagai fans, sebagai orang yang dikagumi, dan kemudian menjadikan kebiasaan orang yang dikagumi tersebut dalam keagamaan kita. Ini tidak benar. Ada orang yang dijadikan panutan, kemudian akad nikah di masjid dengan sebelumnya sholat berjamaah subuh di masjid, kemudian akadnya setelah subuh. Ini belum ada dalil. Ya, ini nanti jadi tren. Padahal belum ada dalil. Maka jangan sampai kekaguman kita kepada orang saleh kemudian menanggalkan cara beragama kita. Paham maksud saya? Yaitu harus dengan dalil. Ya, belum ada dalil khusus bahwa akad wajib atau sunnah di masjid dan waktunya setelah sholat Jumat, setelah sholat subuh, untung tidak setelah sholat tahajud, ya. Jadi jangan lugu-lugu amat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, harus dengan dalil, ya. Bolehkah di masjid ada kamar khusus, kamar tamu untuk suami dan istri? Ini permasalahan penting. Kalau seandainya masjid tersebut, kamar tersebut masih masuk dalam ruangan masjid, tidak boleh. Tapi kalau kamar tersebut berbeda, dipisah dengan masjid, maka tidak mengapa. Ya, karena nantinya tentunya kalau suami istri, ini biasanya mohon maaf yang marbut gitu ya, yang ditempatkan oleh kaum masjid, kalau di sini yang ditempatkan oleh pengurus masjid di situ, di dalam masjid, kalau seandainya mereka itu kamarnya di dalam masjid, otomatis kan mereka nanti bergaul, berhubungan badan, maka ini tidak pantas dilakukan di dalam masjid. Akan tetapi jika itu mempunyai kamar tersendiri, kemudian lebih lagi dibedakan dindingnya dengan dinding masjid, maka ini lebih utama. Dan itu sudah mencukupi bahwa itu bukan bagian dari masjid. Ya. Contoh misalkan kamar di dalam sini. Nah, kalau seandainya ada suami istri, misalkan kaum masjidnya suami istri tinggal di sini, maka dibedakan antara dinding masjid dengan dinding kamar tersebut. Ini lebih utama. Nah, sehingga tidak termasuk di dalam hukum masjid. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Yang langsung enggak apa-apa, ibu-ibu. Silakan. Ada? Tidak ada? Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak teman-teman yang mungkin di luar yang belum mengaji sunnah segala macam sering menyebutkan bahwasanya pian ada sebutkan tadi bahwa Rasulullah dikuburkan di rumah beliau. Nah, ini kan biasanya menjadikan gambaran bahwasanya Rasulullah saja kubur di mana. Bahkan perluasan areal Mekah dijadikan di situ juga ada makam Nabi dan makam sahabat segala macam. Dan ini yang menjadikan senjata mereka untuk mengatakan bahwasanya bolehlah masjid itu ada kuburannya segala macam. Dan ini mungkin bisa dijelaskan kenapa seperti ini, Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Saya ingin mengingatkan dulu cara beragama kita. Cara beragama itu dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dijadikan sandaran hukum. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis sahihnya dan juga apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Adapun yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mungkin bisa kekhususan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini caranya berbicara tentang tata cara beragama dulu. Ya, beragamanya seperti itu kita. Umat Islam dituntut untuk beragama bersandar dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul yang sahih. Dan khusus untuk memasukkan kuburan ke dalam masjid atau membangun kuburan menjadi masjid, maka terdapat dalil-dalil sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Atau sholat menghadap kuburan, terdapat dalil-dalil sahih. Dan antum harus ingat bahwasanya di dalam hadis-hadis Rasul dan ayat-ayat Al-Quran tidak akan pernah terjadi pertentangan satu hadis dengan hadis yang lain. Atau satu hadis dengan ayat yang lain. Tidak akan pernah. Seperti misalkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih, La'natullah alal Yahudi wal Nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim aw salihihim masajid. Laknat Allah terhadap kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka atau orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Maka ini hadis tidak akan bertentangan dengan satu hadis lainnya atau satu ayat lainnya. Yakini itu baik-baik. Karena kalau bertentangan, maka berarti agama Islam ini agama yang goncang. Dan itu tidak mungkin. Karena agama Islam sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, beragama berdasar dalil Al-Quran atau hadis Rasul. Yang kedua, tidak ada pertentangan antara hadis dengan hadis. Mustahil. Karena Islam ini agama yang sempurna, yang disyariatkan oleh Allah yang maha bijaksana. Adapun masalah kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah beliau, maka yang pertama, apa yang ditanyakan dulu? Kalau yang dimaksudkan adalah bahwa tidak mengapa kuburan dimasukkan ke dalam masjid, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuburan beliau di dalam masjid, maka kita katakan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan di dalam masjid, tetapi di dalam rumah atau kamar Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah. Berarti ini sudah terjawab. Berarti tetap hukumnya tidak boleh memasukkan kuburan ke dalam masjid atau kuburan dibangun masjid. Karena kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak di dalam masjid, tetapi di kamar Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah. Yang kedua, kalau ditanyakan bahwa kenapa dilarang untuk sholat ataupun sholat di dalam kuburan, di dalam masjid yang ada kuburannya, maka jawabannya, yang melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap ke kuburan. Dan dilarang seseorang menjadikan kuburan sebagai masjid. Artinya sholat di situ tidak diperbolehkan. Ini dalil yang ada. Dan saya sudah berkata tadi, beragama dengan dalil. Adapun yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kekhususan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara kekhususannya adalah beliau dikuburkan di mana beliau meninggal. Adapun syubhat yang disampaikan bahwa kuburan dua sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berada di dalam masjid, maka ini orang tidak tahu sejarah. Sama kuburan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun dikuburkan di dalam apa? Kamar, bukan di dalam masjid. Jadi asal hukumnya itu adalah kamar, bukan masjid. Kemudian yang jawaban selanjutnya, Rasulullah SAW telah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathana. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Dan doa ini dikabulkan oleh Allah. Kuburan beliau tidak bisa dilihat dan tidak bisa dihadap, menghadap kepada kuburannya. Karena kuburan beliau ditutupi dengan penutupan yang sangat kokoh. Dengan segitiga, yang mana segitiga yang anggap di sana kiblat, segitiganya begini. Orang kalau seandainya menghadap ke kiblat ke sana, maka dia tidak akan pernah bisa langsung menuju ke kuburan. Karena ditutupi. Kemudian ditutupi lagi dengan lingkaran yang terbuat dari perak murni. Ini pengabulan doa Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling utama adalah kita harus berhati-hati dan menasehati umat Islam agar tidak melakukan ataupun menjerumuskan diri ataupun mengerjakan sarana yang bisa menjerumuskan diri kepada kesyirikan. Ini nasihat sebenarnya. Nasihat agar kaum muslimin tidak terjerumus kepada kesyirikan. Dan kesyirikan pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh adalah disebabkan karena mengagungkan terhadap kuburan orang-orang saleh. Itu sebenarnya semestinya harus menjadi pelajaran besar bagi kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jawaban saya. Yang pertama, seorang muslim beragama harus sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua, bahwa terjadi apa yang kedua tadi? Kekhususan dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kalau kita sudah pahami itu, maka untuk menjawab pertanyaan tadi adalah di sana terdapat hadis-hadis sahih yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kuburan dijadikan sebagai masjid, tempat sholat, tempat zikir, tempat baca Quran, tempat beribadah, bahkan kadang-kadang berdoa lebih khusyuk di samping kuburan dibandingkan di dalam masjid. Adapun syubhat yang disampaikan bahwa Rasulullah SAW kita sholat kalau di Masjid Nabawi, kita sholat berarti menghadap kuburan Rasulullah SAW, kita katakan asal hukumnya itu bukan kuburan. Asal hukumnya itu adalah rumah. Rumah dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau syubhat yang lain, dua kuburan sahabat Nabi, sama saat itu dimasukkan ke dalam kubur, ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan sebagai masjid, itu masih kamar Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ketika suamiku dimasukkan di dalam situ aku masih bisa buka. Ketika bapakku dimasukkan dalam situ, aku masih bisa buka. Tapi ketika Umar bin Khattab masukkan dalam situ, aku tidak membuka auratku di hadapan Umar bin Khattab. Itu berarti menunjukkan masih kamar siapa? Dan yang paling penting tadi, ini sebenarnya adalah upaya agar kaum muslimin tidak menjerumuskan atau sarana agar tidak terprosok ke dalam kesyirikan. Ya, kemudian dakwah seperti ini dihina. Ya. Dihina dengan kejam, dengan keji, bahwa suka nyambat-nyambati orang. Suka mensyirik-syirikan orang. Enggak, ini nasihat. Nasihat agar kaum muslimin terjaga dari dosa paling terbesar. Dan bukti bahwa mengagungkan kuburan orang saleh adalah penyebab, salah satu penyebab kesyirikan, bukti kesyirikan pertama terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nas dari Al-Quran, penjelasan dari Abdullah bin Abbas. Dan terima dengan lapang dada. Demikian. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah mihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.